نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada malam ini kita menyelesaikan insyaallah dari beberapa poin masalah penting yang bisa diambil dari pelajaran bab as-sihr. Terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu masalah yang keenam, an-nasahira, bahwasanya tukang sihir yakfuru, itu kufur, bahwa tukang sihir itu dia itu dikufurkan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dalilnya ialah surat Al-Baqarah ayat 102. Pada kalimat wama yu'allimani, tidaklah keduanya. Keduanya yang dimaksud Harut dan Marut. Tidaklah keduanya Harut dan Marut itu mengajarkan min ahadin, kepada satu orang, kepada seseorang, hatta yaqula, sehingga Harut dan Marut mengatakan, menasihati. Dia mengajarkan dan menasihati. Apa itu? Innama nahnu fitnah. Tidak lain kami adalah sebagai ujian. Fitnah sebagai ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Janganlah kalian belajar ilmu ini, maka kamu pun akan jadi kufur. Jadi syahid yang dibawakan oleh Syekhul Islam, sebagaimana dibawakan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dengan ayat ini, kufurlah orang yang belajar sihir. Di dalam ayat ini juga disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, dalil yang menunjukkan bahwa mereka yang belajar terhadap sihir tersebut ialah qauluhu ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari suatu ilmu yang la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ilmu yang justru memberikan bahaya bukan memberikan manfaat. Itulah sihir. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Fadlus Salaf 'alal Khalaf, di antara ilmu yang menyimpang dan bukan ilmu yang bermanfaat adalah as-sihr. Di antara dalil yang lain, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ini yang ketiga, yang menunjukkan bahwa orang yang belajar sihir sungguh mereka telah menukar, mengganti satu ilmu yang liman ishtarah, bagi yang menukar itu malahu fil akhirati min khalaq, tidak dapat bagian dari surga. Khalaq ay nasib, jadi maksud nasib ay al-jannah. Ilmu yang dipelajari yang menjadikan sebab orang tersebut tidak mendapatkan bagian surga. Itulah dalil yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Oleh karena itu, dengan ini Syekh menyebutkan an-nasahir yaqfur. Faidah berikutnya, yang ketujuh, anahu yuqtalu wa la yustatabu, bahwa tukang sihir itu yuqtalu, dibunuh. Wa la yustatab, tidak dimintai segera bertobat, tidak diminta untuk bertobat, tapi yuqtal, dibunuh. Dan ini ucapan ini berdasarkan syahid, dalil yang sudah kita bacakan, haddus sahir darbu darbatul bisseif. Beberapa riwayat dari jalan para sahabat, ada tiga sahabat yang meriwayatkan bahwa sanksi tukang sihir darbatun bisseif, dipenggal dengan pedang, dibunuh. Dan sekali lagi, yang membunuh adalah penguasa. Sanksi ini yang menegakkan ialah penguasa. Dan dalam hal ini para ulama ada dua kaul. Yang pertama, bahwasanya seorang yang menjadi tukang sihir, ketika diketahui dia tukang sihir, itu langsung dibunuh, tidak perlu dimintai bertobat. Ini pendapat Imam Malik. Wa riwayah an Ahmad, inilah riwayat Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad. Mereka tidak perlu dimintai bertobat, langsung dibunuh. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat diberi kesempatan untuk bertobat. Wa rajih, adapun yang dirajihkan oleh Syekh dalam kitab ini, la yustatab, tidak perlu dimintai tobat, langsung dibunuh. Ini pendapat Imam Malik wa Ahmad, dan Syekhul Islam mengambil pendapat yang pertama. Wa hadha ar-rajih, dan ini pendapat yang rajih sebagaimana dirajihkan oleh Asy-Syekh Saleh Fauzan hafizahullah barakallahu fikum. Ya. Lalu di sini bawakan oleh Syekh Saleh Fauzan, wal haddu idza balagha al-imam la yustatab. Had, sanksi pidana. Kalau sudah sampai kepada imam, penguasa, itu tidak perlu dimintai tobat sahibuhu, pelakunya. Ketahuan tukang sihir, tangkap bunuh. Begitu. Bal yuqtal bi kulli hal. Bahkan dia dibunuh dalam keadaannya itu. Amal kufur fa'inahu yustatab sahibuhu. Wa hadha huwal farqu bainal haddi wa bain uqubatil kufur. Inilah perbedaan antara hukum had dan hukum kufur. Kalau had langsung ditegakkan. Wa bihadha na'rifu khata'a man adkhala hukmal murtad fil hudud. Dari sini kita mengetahui kekeliruan orang yang memasukkan hukum murtad dalam hukum pidana. Wa dzakaru minal hudud qatlu riddah. Mereka sebutkan bahwasanya sanksi itu sebagai hukuman riddah, Faqatlu riddah laisa minal hujud. Maka membunuh karena murtad itu bukan hukum pidana. Li'annahu yustatab, dimintai kesempatan bertobat. Bertobat. Fa idza taba irtafa'anhu al-qatl. Kalau dia bertobat dari murtadnya, maka dia diterima. Tidak bisa jadi dibunuh. Amal hudud, adapun pidana, fala turfa, itu tidak diangkat hukum pidananya, illa ayatuba qabla al-qudrah alaih, kecuali kalau dia bertobat sebelum sampai kepada pemimpin. Summa inal hudud kafarah. Kemudian yang kedua, yang namanya hudud pidana tadi sebagai kafarah, pelebur dosa, li sahibiha, bagi pelakunya, walaisa bikafir, belum tentu dia orang kafir. Ya. Wal qatlu biridda laisa kafarah, beda halnya kalau dia murtad. Laisa kafarah, itu bukan tebusan. Sahibuha, pelakunya itu kafir. Wala yusalli alaih. Kalau dia murtad, tidak disolati. Tapi kalau hukum pidana, disolati. Bidanya. Misalnya ada seorang melakukan pidana, kisos. Maka ketika sudah dibunuh, disolati. Atau seorang wanita berzina atau laki-laki berzina, ketahuan berzina, dalam kondisi sudah pernah menikah. Maka ketika dia diberi sanksi pidana di rajam, karena ini hukum pidana, maka dia disolati. Adapun orang yang murtad, itu tidak disolati. Karena dia adalah kafir. Sebagaimana kisah yang masyhur yang telah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, kisah wanita yang terkena hukum rajam. Maka setelah dirajam, maka Rasulullah SAW menyolatinya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar, atusalli alaiha ya Rasulullah, apakah wanita yang telah kita rajam ini karena dia telah berzina itu kita sholati ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi mengingatkan, lausiat, kalau seandainya tobatnya wanita ini dibagi untuk sab'ina min ahlil Madinah, lawasiathum, mencukupi penduduk Madinah. Kenapa? Hal wajadta taubata afdal min anjadat binafsiha lillah. Wahai Umar, apakah kamu mendapatkan orang yang lebih utama dari wanita ini? Dia telah jadat binafsiha, telah bersungguh-sungguh ingin bertobat. Pertama dia datang mengaku, ya Rasulullah saya berzina, tolong tegakkan hukum had. Nabi SAW tidak langsung menerima pengakuannya. Ya, maka Nabi mengatakan, kamu pulang dulu ke walinya kamu. Sana pulang dulu. Sampai melahirkan anakmu. Sudah melahirkan, datang lagi. Ya Rasulullah, wada'tu fa'tini. Ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak saya, maka laksanakan hukum had kepada saya. Fasyukat ala siyabiha. Setelah itu, diikat bajunya. Akan dilempar dengan batu supaya tidak koyak dan kelihatan auratnya. Ini wanita yang bersungguh-sungguh ingin bersih dari dosa. Ya. Ini walaupun dia mati dalam kondisi dirajam, tapi tetap disolati. Beda kalau orang murtad, tidak disolati. Ya. Baik. Wala yughsal. Kalau dia orang murtad, tidak dimandikan. Kalau dia wanita yang terkena hukum had di saat dia itu, maka dimandikan lalu disolati. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Karena kuburan muslim dan kuburan orang non muslim ini harus dipisah. Iya. Tidak boleh dicampur. Ini kuburan orang mukmin dan kuburan orang selain muslim. Iya. Sebagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi kuburan. Iya. Diriwayatkan dari Bashir bin Hassasiyah radhiyallahu anhu, Ketika itu dia berdatang bersama Nabi SAW melewati kuburan. Iya. Maka Rasulullah SAW fa'ata ala kuburil musyrikin. Beliau pun melewati kuburannya orang musyrikin. Laqad sabaqa ha'ula'i bi khairin katsir wa fi riyatin khairan katsira. Mereka telah terlewatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian kata sahabat Bashir, summa ata ala qabril muslimin. Lalu beliau pun melewati kuburannya kaum muslimin. Ya. Maka para kemudian Nabi mengatakan, laqad adraka haula'i khairan katsira. Sungguh kaum muslimin ini telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kalau tadi orang musyrik, mereka terlewatkan kebaikan yang sangat banyak. Kuburan orang mukmin, sungguh mereka kaum muslimin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Tiga kali. Ketika itu, Bashir ketika sedang berjalan bersama Nabi SAW, it hanat min hunabrah. Ada beliau memandang, faidahu wa rajulun yamshi, ada seorang laki-laki sedang berjalan. Bainal kubur alaihi na'lan. Dia berjalan di tengah kuburan-kuburan kaum muslimin alaihi na'lan. Memakai sendal. Memakai sendal. Maka Nabi teriak, ya sahibah sabtain. Wahai orang yang memakai sendal. Wahai hak. Alqi sabtataik. Celaka kamu. Lemparkan, copotlah kedua sendalmu. Iya. Maka laki-laki ketika dipanggil, fanadara. Falamma arafa rajul Rasulullah khala'a na'layh wa rama bihima. Lalu dia menoleh. Ternyata yang memanggil dia, waihak alkin sabtakai, sabtataik. Celaka engkau. Copot sendalmu. Ternyata telah dilihat yang menasihati Rasulullah SAW. Maka kata Bashir, laki-laki itu pun khala'a na'layh, melepas kedua sendalnya, faroma, melemparnya. Iya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Syaibah wal Hakim wa Ahmad dan Al Baihaqi wa sahihul isnad. Hakim mengatakan sahihul isnad. Jadi hadis ini ada faedah penting bahwa kuburan kaum muslimin dipisahkan dari kuburannya kaum kafirin. Tidak boleh campur. Jadi hadis ini pula diambil faedah ketika melewati dan masuk ke kuburan kaum muslimin. Maka di antara adab, adabnya ialah melepas alas kakinya, sendalnya atau sepatunya. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi kalau dia matinya dalam keadaan murtad, tidak dikubur bersama kaum muslimin, dipisah. Ini faedah penting. Baik, kita lanjutkan. Al-thaminatu, yang ke-8, faedah yang terakhir, wujudu hadza minal muslimin ala ahdi umara. Fakaifa ba'dahu? Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wujudu hadza, keberadaannya dukun. Dukun, tukang sihir, fil muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Wujud keberadaan tukang sihir di tengah kaum muslimin. Ala ahdi umara. Pada masa Umar. Umar bin Khattab. Amirul Mukminin. Keberadaan tukang sihir di tengah kaum muslimin pada masanya Umar bin Khattab. Khairun nas. Fakaifa ba'dahu? Perhatikan faedah penting di sini. Maka bagaimana zaman sesudah Umar? Kalau pada zaman Umar bin Khattab saja orang yang sangat ditakuti oleh setan, dalam hadis Muslim, dalam kitab Fadailus Sahabah disebutkan riwayat tentang Umar, lau fajja Umaru fajja, fajja syaitan khairu fajja Umar. Kalau seandainya Umar melewati sebuah gang, maka setan memilih gang yang tidak dilalui oleh Umar. Setan takut. Tapi walaupun demikian ayuhan nas, setan dengan kelihaiannya, dia berhasil menipu tukang sihir. Buktinya apa? Buktinya pada zaman Umar ada. Padahal Umar orang yang sangat tegas dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Walaupun demikian tetap muncul juga. Ini faedah penting. Maka Syekh bertanya, "Fakaifa ba'dahu?" Maka bagaimana sekiranya sesudah zaman Umar? Iya. Tu'khad min qawlihi. Dari mana kita tahu kalau zaman Umar itu ada tukang sihir? Yani ucapan kataba Umara, Umar menulis surat. Apa suratnya? Aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Agar kalian, kalian maksudnya bawahannya, atau gubernur-gubernurnya, para bawahan-bawahannya, agar kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Berarti apa? Ada tukang sihir. Fahadha idza kana fi zamani al-khalifah ats-tsani fil qurun al-mufaddalah. Ini apabila ada tukang sihir pada masa khalifah yang kedua, pada generasi yang utama, khairun nas. Bal afdaluha, bahkan zaman yang paling afdolnya. Fakaifa ba'dahu, bagaimana sekiranya zaman setelahnya. Minal usur, dari generasi-generasi, dari masa-masa, allati ba'udat an waqtin nabi, yang semakin jauh dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khulafaihi wa ashabih, setelah zaman yang jauh dari masa khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa ashabihi, ataupun zaman-zaman setelah para sahabatnya. Fa huwa akthar, tentu itu lebih banyak. Aktsaru intisaran bainal muslimin, tentu kondisinya lebih banyak menyebar tukang sihir laki dan perempuan di tengah kaum muslimin. Ya. Kenapa demikian? Makulnya, kalau zaman Umar saja ada, padahal masa-masa keemasan, kejayaan, kekokohan dalam memegang akidah, bagaimana sekiranya sesudahnya? Karena apa? Kullama ba'udan nasu an zamanir risalati istawallat alaihimud dalalatu wal jahalatu. Syahidnya di sini. Sebab setiap kali zaman manusia semakin jauh dari zaman kerisalahan, zaman kerasulan, maka istawalat akan dikuasai oleh mereka. Siapa yang menguasai? Yang menguasai atas manusia ialah ad-dhalalah, kesesatan. Wal jahalah, dan kebodohan. Ya. Itulah yang namanya zaman semakin jauh dari Nabi, semakin muncul bermacam-macam kesesatan. Masih ingat kisah bagaimana zaman tabi'in munculnya Hajjaj ibn Yusuf? Bahkan sebelumnya muncul Khawarij, mereka datang menemui Ali. "Wahai Ali, kenapa dulu pada zaman Abu Bakar, Umar tidak seperti sekarang manusianya?" Iya. "Karena yang memimpin kita adalah orang seperti Umar, seperti Abu Bakar. Dan yang mereka pimpin adalah orang-orang seperti kami. Ya. Adapun kamu itu orang jelek. Ya. Jadi yang memimpin adalah Abu Bakar Umar dan yang dipimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Iya. Maka oleh karena itu zaman semakin jauh semakin banyak muncul kesesatan dan kebodohan. Sebagai syahid pada zaman Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang sangat zalim. Maka datanglah mereka menemui Anas bin Malik. Melaporkan syakauna, kami mengaduhkan kepada Anas bin Malik tentang Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar kalian. Fainahu layati zamanun ila waladhi ba'dahu syarun minhu. Sesungguhnya tidak datang suatu zaman kecuali kondisinya lebih jelek. Sabar. Hakadha sami'tu min nabiyikum. Ini yang saya dengar langsung dari nabi kalian. Jadi para hadirin, tentu setelah kita berpisah jauh ditinggalkan oleh zaman kerasulan, kondisi kesesatan semakin banyak, kebid'ahan semakin banyak. Kalau zamannya Umar masih tegas, kalau zaman itu masih tegas penguasanya, bahkan namanya kesesatan itu terus muncul. Di zaman Nabi SAW muncul 3 orang sahabat menanyakan bagaimana sih ibadahnya Nabi. Sudah bertanya, wah sholatnya begini, puasanya begini, sholatnya seperti ini. 3 orang ini pun langsung punya inisiatif. Kalau seperti itu, aina nahnu min Rasulillah. Coba bandingkan ibadah kita dengan Rasulillah. Idan kalau begitu, saya akan sholat malam, sholil lail wala arqud. Saya akan sholat malam, tidak pernah tidur. Wasumu wala uftir. Kalau begitu, saya akan puasa, tidak berbuka. Wala tazawwaju nisa. Kalau begitu, saya akan meninggalkan para wanita, tidak menikah. Ide. Maka didengar oleh Nabi. Ide yang menyimpang dan didengar oleh Nabi SAW langsung ditegur. Maka Nabi bersumpah, wallahi inilah akhsyakumullah wa atqakum la, demi Allah saya orang yang paling bertakwa, saya orang yang paling takut kepada Allah. Ya, maka lakini asumu wa uftir, tapi saya puasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud, saya sholat malam dan tidur. Wa tazawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Itu langsung ditegur oleh Nabi, tegas. Yang tidak senang dengan sunnahku, laysa minni, bukan dari golonganku. Dikeluarkan dari golongannya Nabi. Siapa yang tidak takut mendengar ancaman orang seperti ini? Takut dia. Saya tidak digolongkan bersama Nabi. Orang yang takut, dia meninggalkan pemikiran bid'ahnya. Iya. Ini masih ada yang tegas. Nabi langsung yang tegur. Setelah Nabi wafat, maka kesesatan barakallahu fikum, apakah berhenti? Tidak. Maka pada zaman Umar bin Khattab, muncul seorang bernama Sabih bin Asal. Umar bin Khattab pun bangkit menangkap itu. Ditangkaplah Sabih bin Asal dari Irak. Tangkap bawa ke Madinah. Sampai ke Madinah, langsung dikebuk sama Umar. Kebuk. Tidak macam-macam, kebuk kepalanya. Bukan kakinya. Ayo angkat kakimu, tak getik. Bukan. Pegang, pukul kepalanya sampai keluar darahnya. Wah, tidak main-main ini, karena kebid'ahan bahaya kan. Sampai dia mengatakan, kalau kamu ingin membunuh saya wahai Umar, bunuhlah dengan cara yang baik. Saya telah bertobat dan telah keluar apa yang di kepalaku ya Umar. Begitu. Itulah kecemburuan Umar terhadap ahlul bid'ah yang mengucapkan kalimat sesat, langsung ditangkap ke bukit. Langsung disampaikan kepada penduduk Irak. Kalian jangan duduk bersamanya. Jangan kalian duduk bersamanya, tinggalkan dia. Sobih bin Asal. Akhirnya dia pun menyendiri, sendirian. Tidak ada yang berani deket-deket. Ini bahaya. Demikian tindakan Umar sebagai bentuk penjagaan agama. Kejam sekali Umar. Bukan kejam, sayang. Rahim. Supaya dia tobat dan kaum muslimin selamat. Itu. Ya. Wah, itu melanggar HAM itu. Bukan melanggar HAM. Nanti lama-lama iblis menuntut HAM. Iya. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah Umar bin Khattab tegas melindungi kaum muslimin dari Sobih bin Asal yang punya pemikiran sesat. Pada zaman Utsman mulai muncul dari Irak juga. Dari Irak datanglah gerombolan yang dipimpin oleh Yahudi Abdullah bin Saba al-Himyari. Mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Disitulah pintu fitnah terbuka. Terbunuhlah manusia terbaik setelah Abu Bakar Umar, yaitu Utsman. Maka barakallahu fikum, setelah itu naiklah Khalifah Ali. Dan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun muncul dua bid'ah yang besar. Bid'ah Khawarij yang memerangi Ali, dan bid'ah Syiah Rafidhah. Yang satu ekstrim ingin membunuh Ali, yang satu hulu mengangkat Ali sebagai Rabbul Alamin. Apa Ali diem? Apakah sahabat Ali diam dari kelompok yang menyimpang? Tidak. Dia berangkatkan pasukan untuk menasehati kelompok Khawarij, dan sebagiannya bertobat dan sebagiannya tidak mau bertobat, sehingga diperangi di sungai di daerah Nahrawan. Iya. Itu Khawarij. Diperangi. Demikian pula kelompok Syiah yang mengatakan, ya Ali anta Rabbuna. Ali segera menangkap orang yang punya pemikiran sesat supaya bertobat. Yang tidak mau bertobat dibakar. Sampai sebagian sahabat mengingatkan, jangan dibakar. Karena hukuman membakar itu hanya haknya Allah. Tapi Ali bin Abi Thalib punya ijtihad. Karena ucapan yang sudah kufur. Karena mengangkat dirinya sebagai ilah. Ali tidak diem sekali lagi. Mengingkari kemungkaran dan tegas terhadap bid'ah dan pelakunya. Barakallahu fikum. Demikian pula setelah Ali bin Abi Thalib wafat, tinggal generasi sahabat yang akhir. Muncullah bid'ah Qadariyah. Orang yang tidak percaya ada takdir. Apakah sahabat diam dari kebid'ahan? Tidak, bicara mereka. Ketika itu Ibnu Umar bicara dengan tegas. Kata Ibnu Umar, idza laqita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bariun wa hum minhu bara'un. Kalau kamu ketemu mereka, ya, kabarkan bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari kelompok Qadariyah dan mereka juga berlepas diri dari saya. Diucap 3 kali. Ibnu Abbas pun dia bicara tentang kelompok Qadariyah. Ma fil ardi qaumun abghadu ilayya min ayyaji'uni fayukhasimuni min al-Qadariyah fil qadar. Tidak ada makhluk yang lebih saya benci di muka bumi ini dibandingkan kelompok Qadariyah ketika mereka mau datang mendebat kepada saya tentang qadar. Duk masa saqar, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Rasakan neraka saqar. Karena segala sesuatu itu semuanya telah dicipta dengan takdir. Umar ibnu Abbas cuma membawakan ayat ini. Duk masa saqar, fa inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Barakallahu fikum. Artinya para sahabat tidak diam dari kebid'ahan. Iya, dari kesesatan. Bahkan Abil Jauza rahimahullah itu sampai beliau mengatakan la an yujawirani al-qiradata wal khanazir, kalau saya bertetangga dengan qiradah wal khanazir fidari ahabu ilayya, itu lebih aku cintai. Man amin ayyujawirani rajulun min ahlil ahwa, dari bertetangga dengan ahlul hawa ini. Perhatikan di sini. Jadi para sahabat itu ketika melihat kesesatan, penyimpangan, mereka berusaha mengingkari. Bukan termasuk dakwah yang hikmah. Kalau kemungkaran justru dibiarkan, tidak mau menegur dan mengingatkan, itu bukan hikmah, tapi termasuk dikatakan as-syaitan ahras, setan yang bisu. Bagaimana kita diam dari kemungkaran, sementara kemungkaran itu merusak agama kita. Demikianlah para salaf dulu, mereka mengingatkan pada murid-muridnya, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian bermajlis duduk dengan ahlul hawa, wala tujadiluhum, wala tasma'u minhum, jangan kamu dengarkan omongan-omongan mereka. Itulah nasihat Hasan al-Basri rahimahullah. Demikian para salaf dulu, berhati-hati dari kesesatan, karena kesesatan itu merusak agama dan dunia mereka. Ya. Demikian pula Umar bin Khattab tegas pada masanya, walaupun demikian masih muncul tukang sihir. Nah sekarang bagaimana kalau kita tidak mengingkari, tidak menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin? Mungkin mereka merasa di atas angin, bebas beraksi dengan berbagai macam aksinya. Bahkan sebagian muslimin kagum dengan tukang sihir. Masya Allah, karomah ini. Karomah dengan mukjizat, karomah dengan sihir itu beda. Jangan ditipu. Dan jangan mu tertipu. Karomah dengan sihir beda. Mukjizat dengan sihir itu beda. Iya. Sehingga kaum muslimin, ketika muncul tukang sihir dan ditontonkan, dipertontonkan di hadapan kaum muslimin, bukankah sebagian kaum muslimin terkagum-kagum? Sebagian mereka yang terkagum, bahkan beli kaos. Kaosnya ada gambar siapa? Gambarnya tukang sihir yang datang ke negara kita waktu itu. Ha? Kaosnya. Mempromosikan tukang sihir. Barakallahu fikum. Kalau mempromosikan tukang sepak bola masih-masih apa namanya? Masih-masih di bawahnya ya. Iya. Ini mempromosikan kaos tukang sihir dengan bangganya. Masya Allah. Maka kita harus berhati-hati, karena semakin jauh dari zaman kenabian, kerasulan, semakin kesesatan itu menguasai. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh, kulama ba'udat ba'udan nasu an zamin risalah, setiap kali zaman manusia jauh dari kerasulan, istawalat alaihimu dhalalah wal jahalah, dikuasai atas mereka kesesatan dan kebodohan. Fadhalalah, yang namanya kesesatan, irtikabul khata' an jahlin, melakukan kesalahan karena kebodohan. Ya. Melakukan kesalahan karena kebodohan. Itulah yang namanya dhalalah. Wal jahalah, adapun yang namanya jahalah. Apa itu jahalah? Irtikabul khata'i an amdin, melakukan kesalahan karena sengaja. Karena sengaja. Jadi namanya jahalah, kebodohan. Dia ngerti tapi melanggar dengan sengaja. Itu namanya jahalah, bukan dolalah. Ya. Seperti disebutkan, walihada naqul, oleh karena itu kami katakan, man amila su'an bijahalatin fahuwa athim. Siapa yang melakukan satu kesalahan dengan sebab jahalah. Apa tadi jahalah? melakukan kesalahan dengan sengaja. Fahuwa asim, dia berdosa. Dia berdosa. Wa man amila su'an bijahlin falaisa biasim. Kalau dia itu melakukan suatu kesalahan bijahlin, karena kesalahan. Jahil di situ karena ketidaktahuan. Dia tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Ada sebabnya mungkin. Hidupnya di tengah hutan. Tidak ada fasilitas ilmu. Sehingga sampai tidak tahu. Atau sebab-sebab yang lain. Sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Karena benar-benar tidak tahu. Falaisa bi'athim. Nah, kalau benar-benar tidak tahu, ini tidak terangkat. Apalagi belum ada yang memberitahukan kepadanya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Tidak lain taubat. Taubat kepada Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'. Bagi orang yang berbuat jelek. Bijahalah. Karena sebab kesalahan yang dia lakukan dengan sengaja. Iya. Wal muradu bil jahalah wa huna laysat didul jahl, dalam ayat ini atau hadis ayat 17 yang dimaksud dengan jahalah itu bukan lawan daripada al-ilm. Al-ilm berilmu. Bukan itu. Bal didurust. Bahkan lawan daripada arust. Rus petunjuk. Qad tabayyana rusdu minal ghayy wa hiya as-safahu. Itulah yang namanya as-safah, kebodohan, kedunguan. Makanya kata salaf, para ulama salaf menafsirkan ayat ini sebagaimana ucapan para sahabat, dinukil oleh Abu Aliyah rahimahullah. Ketika Abu Aliyah bertanya kepada sahabat tentang ayat ini, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Apa kata sahabat? Faqalu kullu man 'asallaha fa huwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dialah orang yang bodoh. Dialah orang yang bodoh. Kullu man 'asallaha fa huwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia orang bodoh. Iya. Iya, itu kata Abu Ali menukil ucapan para sahabat. Demikian pula tafsir Imam Qatadah dinukil dari Imam Mujahid, bahwasanya man 'amila su'an khata'an au isman 'amda fahuwa jahilun. Setiap siapa saja yang amila su'an, berbuat kejelekan, khata'an kesalahan, au isman atau dosa, amdan dengan sengaja, bukan karena subhat, rancu, bukan, jelas dia tahu, fahuwa jahil, itu hakikatnya orang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu tadi bukan karena tidak tahu, dia ngerti sebenarnya, tapi hawa nafsunya lebih menguasainya. Iya. Insyaallah kaum muslimin tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Berapa pahalanya? 27, ya? Imam-imam khotib-khotib mengingatkan. Tapi berapa banyak kewajiban ini dilanggar? Iya. Dalam kondisi tahu sebenarnya ini memang lebih baik, afdal. Barakallahu fikum. Iya. Maka oleh karena itu Nabi menghibur kepada kita. Man shalal isya fil masjid, siapa yang salat isya di masjid berjamaah, naam kana qiyam nisfi lailah. Siapa yang mampu salat isya berjamaah di masjid seperti sholat setengah malam. Sholat sampai waktu setengah malam. Berat bagi kita. Tapi masya Allah dinilai oleh Allah. Wa man shalla, siapa yang dia salat al-isya awal fajr, salat isya subuh berjamaah. Ya. Kana ka qiyami lailatin, dia nilainya seperti salat sepanjang malam. Hadis Bukhari dan Muslim. Iya. Seringkali kita mendengar, tapi sedang asyik berhura-hura. Ya. Sudah maghrib masih mencari kesempatan nunggu jam 12 malam. Mau ngapain nunggu jam 12 malam? Enggak ditunggu juga datang. Iya. Salat Isya yang jelas-jelas pahalanya besar, kaum muslimin lupa. Ingini trompet. Sekarang ini juga bisa kok. Kalau mau jauh-jauh nunggu jam 12. Tapi begitulah. Demikianlah zaman semakin jauh dari Nabi SAW. Suatu hal yang mulia dilupakan. Sesuatu yang jelas-jelas jauh dari bimbingan Rasul dianggap sebagai kemajuan. Ya. Sehingga muda-mudi tua, yang tua juga ikut-ikutan. Tak kalah dengan yang muda. Ingin meraih jam 12 malam. Bukan meraih kemuliaan, mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Apa yang bisa Anda lakukan? Mudah. Anda jam habis sholat isya tidur. Habis sholat jamaah, sholat isya tidur. Nunggu sholat subuh, berjamaah lagi. Anda dinilai, kata Nabi, qiyami lailatin, seperti orang sholat sepanjang malam. Jelas pahalanya. Tapi kita tanyakan, apa pahalanya meniup trompet jam 12 malam? Apa pahalanya? Tidak jelas pahalanya. Bahkan kita khawatir itu tasyabbuh. Ya. Tasyabbuh dengan selain kaum muslimin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru suatu kaum serupa dengan yang ditiru. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah zaman, semakin jauh dari zaman kerasulan, semakin kesesatan dan kebodohan itu menguasai kaum muslimin. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk dikokohkan di atas sunnah, di atas tauhid, dan diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pengumuman, insyaallah daurah ilmiah di Masjid Agung Bukatijah depan terminal, insyaallah hari Sabtu ini, insyaallah bersama Ustaz Afifuddin, dengan tema keindahan Islam. Dan juga daurah ilmiah di Masjid Agung Alun-Alun Prokerto hari Ahadnya, insyaallah hari Ahad pertama ini, bersama Ustaz Afifuddin juga, dengan tema indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Demikian sebagai tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.